Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, beserta pemirsa Suara TV dan juga para pendengar Radio Sunnah atau Radio Dakwah yang lainnya yang ikut bergabung bersama kita di pagi hari ini. Semoga antum semua dan antunna semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan pekerjaan kita, serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan kita, dan diberkahinya umur kita dan disampaikannya kita untuk meraih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tinggal hanya berapa jam lagi kita akan masuki bulan Ramadan insyaallah. Pemirsa, kerinduan pada bulan Ramadan tentu bagi seorang mukmin merupakan hal yang sangat besar di dalam dirinya. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita semua benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat juang yang tinggi untuk mengoptimalkan segala waktu, mulai dari detik dan menit jam bulan Ramadan ini dapat kita isi dengan segala aktivitas-aktivitas yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang istiqamah di atas sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya, serta menyebarkan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari Jumat ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu cuplikan sejarah kehidupan para khulafa'ur rasyidin, perjuangan mereka sebagai pelanjut estafet perjuangan Islam yang telah dibentangkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang perjuangan khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam menyebarkan Islam, ya, membalikkan umat Islam ini setelah diuji dengan cobaan-cobaan begitu banyak, di antara yang telah kita sebutkan, kita bahas, yaitu banyaknya orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Arab yang kembali murtad atau keluar dari Islam, dan itu telah kita sebutkan betapa besarnya perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam mengembalikan mereka, dan kembalinya wilayah-wilayah yang sebelumnya melepaskan diri dari kekuasaan Islam dari Madinah kembali masuk ke dalam wilayah Islam di bawah pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, berikutnya perjuangan yang monumental dari perjuangan Abu Bakar Siddiq Allah yang telah kita bahas, yaitu pembukuan Al-Quran, pencatatan Al-Quran, ya. Dan pada pelajaran yang lalu, di majlis yang lalu, kita membahas sedikit tentang bagaimana pembukuan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, ya, yang kemudian juga dilanjutkan dari masa Abu Bakar Siddiq Allah, disempurnakan. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pula pembukuan atau pencatatan Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu. Pembahasan ini sangat penting bagi kita karena barangkali amat jarang dibahas dalam majlis-majlis ilmu sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran ini. Padahal merupakan materi yang sangat penting. Kita mengerti sejarah kitab suci kita, bagaimana dia ditulis dan bagaimana dia dikumpulkan. Apalagi di sana banyak kelompok-kelompok yang mulai berusaha memberikan keraguan-keraguan, menimbulkan semacam kesangsian-kesangsian dalam diri kaum muslimin dengan opini-opini yang mereka bentuk. Sehingga apabila kita tidak belajar tentang sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran ini, mungkin kita akan termakan dengan opini-opini tersebut, bahkan menimbulkannya kurangnya keyakinan kita terhadap kebenaran dan keaslian Al-Quran yang mulia ini. Maka kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kembali sedikit apa namanya pembahasan-pembahasan yang masih tersisa dari pembahasan yang lalu, ya masih tersisa dari pembahasan lalu tentang pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW yang juga telah kita sebelum kita bahas dari sedikit tentang isu ini adalah mulai dari ketika Abu Bakar Siddiq Anhu meminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan menuliskan Al-Quran setelah banyaknya para syuhada yang gugur daripada penghafal Al-Quran. Pemirsa dan pendengar mulia dirahmati Allah SWT, yaitu keistimewaan ataupun apa namanya mumayyizat jami' Al-Quran fi adil Rasul, bagaimana keutamaan ataupun apa namanya keistimewaan-keistimewaan pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ini ada beberapa poin. Pertama adalah Al-Quran di masa Rasulullah SAW dicatat dalam 7 dialek, ya, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa, maksudnya bukan bahasa dalam bentuk di sini ya, karena Rasulullah SAW bukan bahasa, maksudnya bahasa Arab, bahasa India, bukan begitu maksudnya dari sisi, tapi dari sisi dialeknya. In hadal Quran, kata Rasulullah SAW, unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma yatayassara minhu. Al-Quran ini diturunkan kata Rasulullah di atas 7 dialek, maka bacalah oleh kalian yang mana yang mudah kalian pilih dialek itu. Karena memang di awal Islam setiap bangsa Arab punya dialek tertentu, tapi bahasa mereka satu ya, tapi dialek-dialek mereka berbeda, seperti mungkin perbedaan antara dialek orang Melayu ya dengan bahasa ya, seperti bahasa ada yang umpamanya kita contohkan aja ya perbedaannya dalam dialek yang kita terangkan di sini, maksudnya dialek contoh umpamanya dalam bahasa Minang ada 2 dialek umpamanya kama kamano artinya mau kemana ya nak kemana. Nah itu kan sebetulnya cara pelafatannya berbeda, itu disebut dialek ya, tapi maknanya sama. Nah di awal turun Al-Quran, dialek-dialek Arab itu juga Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek itu demi memudahkan bangsa Arab untuk memahami dan menghafal Al-Quran itu. Nah, itu tujuannya, bukan berbeda maknanya. Ya, seperti yang sering dicontohkan oleh para ulama yaitu yang terdapat dalam surat Al-Hujurat, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar berita, maka buktikan dulu, cross check dulu. Dalam riwayat, dalam dialek lain fatasabbatu, ya, maka buktikan juga artinya sebetulnya. Nah, fatabayyanu fatasabbatu itu artinya sama dan bentuk penulisnya juga sama gitu. Maka di awal Islam, ya, Rasulullah memberi dispensasi untuk membaca Al-Qur'an dengan dialek-dialek yang diturunkan itu. Nah, kenapa ini kita bahas? Nanti akan kita jelaskan kembali kenapa Utsman bin Affan hanya menyatukan dialek itu dalam dialek Quraisy. Apakah tidak namanya di sini terjadi merubah Al-Qur'an? Bukankah dialek Al-Qur'an 7 turunkan dengan 7 kemudian pada disatukan dalam dialek Quraisy? Tujuan Utsman dan juga para ulama kita menjelaskan itu bukan berarti karena merubah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tetap seperti itu aslinya. Dan Al-Quran itu aslinya turunkan dalam dialek Quraisy, karena memang Quraisy merupakan suku yang mulia. Sebenarnya telah kita awal pelajaran kita, Rasul kita menyebutkan bahwa Inna Allah astafa kinana min bani Ismail, wastafa Quraisy min kinana, wastafa bani Hashim min Quraisy, wastafa bani Hashim. Jadi keutamaan Allah memilih itu keturunan dari bani Ismail, dari suku Kinana. Dari suku Kinana diambil kabilah Quraisy, dari kabilah Quraisy diambil lagi suku Bani Hashim. Nah, tapi tujuan di awal itu untuk dispensasi kemudahan. Jadi bukan lazim setiap orang harus membaca Al-Quran yang 7 dialek dan mengerti 7 dialek itu, tidak. Hanya memilih salah satu dialek itu. Nah, ketika Islam telah berkembang dan maju, akhirnya tadi kabilah dan kabilah-kabilah tadi sudah menyatu dalam Islam, mereka sudah biasa mendengar dialek-dialek yang lain, akhirnya mereka terbiasa dengan dialek Quraisy terutama. Maka itu tujuannya Utsman bin Affan menyatukan. Jadi tidak ada pelanggaran di situ. Ya, karena memang tujuan awal sebenarnya disebutkan dalam hadis ini, faqra'u ma yatayassara minhu, baca mana yang mudah kalian gunakan dari dialek itu untuk membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Jadi tidak salah hal itu. Nah, ini akan kita bahas nanti ketika perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di masa Utsman dengan bangsa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Al-Qur'an dikumpulkan masa Rasulullah itu masih dikumpul di rumah Rasulullah SAW, di suatu tempat di ruangan. ya, itu 7 dialek. Kemudian di masa Rasulullah SAW juga sudah ayat-ayat Al-Quran sudah tertata sedemikian rupa, sebenarnya kita lihat umpamanya ayat pertama surah Al-Baqarah itu, yang kedua sudah setiap surat sudah tersusun ayatnya di masa Rasulullah SAW. Jadi bukan itu, bukan utak-atik daripada sahabat. Maka ketentuan-ketentuan penjelasan Al-Quran itu adalah penempatan ayat pada setiap surat itu adalah yang memang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapat perintah dari Jibril, Jibril menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu. Oleh sebab itu ulama mengatakan susunan surat maupun ayat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana susunan Al-Quran sekarang ini di mushaf yang telah dicetak, ya, urutan dari ayat dan suratnya, demikian pula adalah susunan urutan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada perubahan. Dan kita sudah tahu di awal pelajaran kita sudah kita jelaskan bahwa Allah telah menjamin keaslian Al-Quran itu, menjamin kemurnian Al-Quran itu, ya. Nah, penjamin itu baik di susunan ayat, suratnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita dalam menjaga Al-Quran itu hafal berapa jumlah surat, berapa jumlah ayat, berapa jumlah hurufnya, ya, berjumlah kalimatnya, kalimat yang paling pertengahan, huruf yang paling pertengahan, ayat yang paling pertengahan, surat yang paling pertengahan. Itu ulama kita mengkaji Al-Quran sehingga tidak mungkin untuk ada penambahan-penambahan. Dan berapa hari ini viral sebuah hal yang sangat mengerikan di negara kita, yaitu adanya percetakan Al-Quran yang menghilangkan yaitu ayat 51 dan 57 dari surat Al-Ma'idah. Nah ini sangat membahayakan. Anehnya pemerintah kita tidak mengambil sikap yang tegas dalam hal ini. Ini bukan bermain-main. Mestinya pemerintah kita, ya, setiap percetakannya ingin, ya, mencetak Al-Quran harus memohon perizinan kepada Departemen Agama. Yang situ ada pentashih Al-Quran. Sebelum dicetak secara baik, ya, ya, maka harus diperiksa dulu. Dimanapun saja di dunia ini itu selalu begitu, ada namanya pentashih. Itu di setiap percetakan mana saja yang ingin mencetak Al-Quran itu mesti mengadakan permohonan, setelah itu dicetak sampelnya dan diperiksa. Mungkin kesalahan, kekaburan huruf dan segala macam, ya, hatta ukuran huruf, kemudian juga bentuk warna segala macam itu di negara lain itu ditentukan, bukan sembarangan. Kenapa? Demi hurufnya agar orang senang baca Al-Quran. Jangan terlalu gede, jangan juga terlalu halus atau terlalu tebal segala macam. Nah, itu harus diperhatikan. Tapi subhanallah, negara kita yang sudah enggak tahu ya bagaimana kita harus bicara, mestinya mereka punya perhatian yang serius terhadap hal ini. Bukan hanya dengan cukup untuk mengatakan permintaan maaf di percetakan itu, tapi ada teguran sebetulnya. Ya. Dan bahkan harus dia mencabut semua percetakan-cetakan yang menarik semua itu, bukan hanya sekedar membuat pernyataan di atas masterai dan cukup begitu. Ini Al-Quran, kitab suci Allah. Tidak gampang, bukan seperti mencetak tulisan-tulisan manusia. Ya, harus diperiksa, harus dilihat, harus diteliti. Dan hari ini di negara kita banyak sekali namanya percetakan-percetakan sehingga Al-Quran pun dinamakan nama-nama tersendiri. Ya. Ada Al-Quran feminim, Al-Quran ini dan itu. Ini adalah perlu mendapat pengawasan dari pemerintah kita, terutama adalah majlis ulama mesti memberikan teguran dan memberikan masukan kepada Departemen Agama. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh digampang-gampangkan. Masa bisa keliru, yaitu adanya terhapus ayat, dua ayat di surah Al-Ma'idah, ayat 51 dan 57, apa tujuan ini? Ini kan ada semacam ini ya, ketidakseriusan atau ketidakhati-hatian. Nah, ini yang kita lihat negara kita ini ada saja masalah-masalah yang ditimbulkan sehingga selalu aja mengganggu kenyamanan, ketentraman hidup kita beragama dan berbangsa ini. Karena apa? Karena terlalu bermudah-mudah di bangsa kita ini. Terlalu meringankan semua masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang begitu sensitif di dalam pandangan umat Islam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semua. Rasulullah dan para sahabat saja, ya, sangat berhati-hati di dalam menulis dan mencetak dan mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu, ya, semoga ini sampai ke telinga para pejabat yang memegang kepentingan agar ini jangan terulang dan jangan terulang lagi. Ya, harus diadakan semacam aturan yang jelas bagi perusahaan, bagi percetakan-percetakan yang ingin mencetak Al-Quran. Mulai dari ukurannya, ya, kemudian ukuran hurufnya, bentuknya dan segala macamnya. Harus. Al-Quran itu bukan untuk dipermain-mainkan. Ya. Sehingga Al-Quran itu merupakan sebuah kitab suci yang sakral, yang memang dihormati, dihargai, bukan untuk dipermain-mainkan. Baik, kemudian di masa Rasulullah SAW yang terkumpul di tempat rumah beliau, di sebuah ruangan di rumah beliau, itu masih terkumpul di dalamnya sebagian ayat-ayat yang telah mansukh tilawahnya. Nah, inilah bedanya nanti pengumpulan Quran di masa Abu Bakar yang telah kita sebutkan, di mana di masa Abu Bakar tidak lagi ditulis itu, tidak lagi dicatat ayat yang telah mansukh itu. Kenapa masih ada tercatat itu ayat yang mansukh? Karena memang penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW bukan menurut apa namanya susunan turunnya, ya, tapi menurut aturan yang Allah turunkan, yang Allah berikan, bahwa surat ini setelah surat ini, bahwa ayat ini terdapat di surat ini setelah ayat ini. Nah, kemudian ya, sampai wafat Rasulullah SAW, sebenarnya suatu ayat yang disebutkan oleh Aisyah Anha bersabda, Aisyah Anha menceritakan asyara waradha'atin, ya, kana fima uzila minal Quran asyara waradha'atin ma'lumatin yuharrimna, ya, ada 10 kali menyusu baru diharamkan, karena ana hukum persusuan. Jadi kalau dulu di awal Islam itu disyaratkan kalau anak itu menyusu dengan ibu susuannya 10 kali barulah menjadi namanya hukum ibu persusuan. Nah, setelah itu dimansuh dengan turunnya 5, ya, bi khamsi ma'lumatin, cukup 5 kali anak tadi sudah menyusu dengan seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi ibu susuannya. Fatufi Rasulullah SAW wahunna fima yukra minal Quran. Di setelah wafat Rasulullah SAW itu masih termasuk dari hal yang dibaca dari Al-Quran. Yang kelima, ya, Al-Quran di masa Rasulullah SAW memang belum terkumpul dalam satu mushaf, dalam satu bundel, ya, tetapi ditulis dalam, dari kita sebutkan sebelum sudah kita jelaskan, di kulit-kulit binatang, di pohon pelepah-pelepah pohon korma, di kulit-kulit kayu, ya, kemudian di batu-batu tipis. Nah, itu yang telah kita jelas sebelumnya. Tetapi tersusun sesuai dengan susunan ayatnya sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Jibril. Karena itulah Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan Al-Quran berkata, aku bin Nabi SAW walam yakun Quran yujma' fi syai'in, jumi'a fi syai'in. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran itu belum dikumpulkan, ya, dalam sesuatu, maksudnya dikumpulkan sini bukan tidak tertulis, bukan tidak tercatat, bukan terkumpul dalam bentuk mushaf, satu bundel, tapi dalam bentuk satu tempat, iya, Al-Quran dikumpulkan di Rasulullah SAW sesuai dengan susunan ayatnya, susunan ayat sudah sesuai dengan susunan yang sebana yang diperintahkan Allah, demikianlah susunan suratnya. Oleh sebab itulah, ya, Sa'id bin Sabit mengatakan, ketika aku tadi perintahkan oleh Abu Qasir untuk mengumpulkan Al-Quran, aku mengumpulkannya Al-Quran itu dari lembaran-lembaran pelepah-pelepah korma, kulit-kulit kayu, dan juga dari hafalan-hafalan para sahabat. Nah, ada pertanyaan yang mungkin lahir di pikiran kita, kenapa tidak dikumpulkannya Al-Quran di masa Rasulullah dalam satu bundel dan satu mushaf? Ya, pertama, jawaban ulama dalam ini pertama adalah karena Allah telah menjamin bahwa Al-Quran itu tidak akan sedikit pun ada yang lupa, tidak akan lupa oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Sanuqri'uka fala tansa." Ya, kata Allah, kami akan bacakan waktu kepada engkau dan tidak ada yang akan engkau lupa terhadap Al-Quran itu. Dan juga sebelumnya ayat yang telah kita sebutkan, ya, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jama'an wa inna 'alaina jama'an wa Qur'ana." Ketika Allah menegur Rasulullah SAW untuk tidak segera mengulang-ulang apa yang dibacakan Jibril, maka Allah mengatakan, menjamin kepada Rasulullah SAW, inna alaina jama'u wa Qur'ana, kami yang akan mengumpulkan Quran dalam dadamu dan juga bacaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua, Imam Khatabi menjelaskan kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, karena kata Imam Khatabi, karena lima kana yataraqabuhu miwurudin nasikh li ba'di ahkami, karena ada ayat-ayat yang mansukh. Maka kalau seandainya diturunkan Al-Quran itu, nanti untuk menghafusnya mereka tidak seperti di masa kita sekarang. Ada alat-alat untuk menghafus, lengkap gitu, ya, enggak ada. Ya, ada tipek semacam di masa sahabat, belum ada hal itu. Karena ada ayat yang mansukh. Jadi kalau sudah terkumpul satu mushaf itu sulit. Nanti akan ada tempat yang kosong atau ditinggalkan atau tercoret-coret. Falamma qada nuzuluhu biwafatihi, dan telah selesai Al-Quran komplek turunnya secara sempurna, kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, kata Imam Khattabi, kepada Khulafa Rasyidin untuk melanjutkan, yaitu menulis, ya, Maka Allah membuktikan janjinya, sebutkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang benar-benar akan menjaganya, kata Allah SWT. Maka janji Allah SWT itu terbukti dengan diilhamnya kepada Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian juga kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran satu mushaf. Imam Zakaria juga menyebutkan, ya, kenapa Al-Quran itu tidak dikumpulkan satu mushaf di masa Rasulullah SAW? Ya, innama taraka jam'ahu fi mushafin wahid. Sungguhnya ditinggal, tidak dikumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW dalam satu mushaf karena adanya ayat-ayat mansukh. Ya, karena naskha kana yaridu ala ba'dhin. Ya, sebagian ayat ada ayat mansukh. Seandainya dikumpulkan, kata beliau, kemudian diangkat bacaannya, karena yang mansukh itu ada kadang hukum, kadang juga hukum dan bacaannya. Ya, kadang-kadang bacaannya tanpa hukumnya diangkat. Sumar fi'atilu la'ayyi ayat la'adda li'ikhtilaf, kata beliau, seandainya diangkat sebagian bacaannya, dihapus gitu ya, ayat yang diangkat, ini mansukh, tentu hal itu akan menjadikan, yaitu ikhtilaf wa ikhtilaf di din, ya, campur baur dan campur aduknya, dan tidak jelasnya, apa namanya, agama ini, kata beliau, jadi ada nanti ikhtilaf dan ikhtilat, ya, ini yang beliau sebutkan, maka tidak dikumpulkan dalam satu bundel di masa Rasulullah. Fahafidhallahu ta'ala fi qulubi ila inqida'i zamanin nasakh, maka Allah telah menjadikan Al-Quran terhafal dalam hati-hati para sahabat sampai selesainya waktu apa namanya penurunan Al-Quran. Summa wufiqal jam'ihi al-khulafa ar-rasyidin. Summa waffaqa, kemudian Allah memberikan taufik kepada khulafa ar-rasyidin untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu bundel atau mushaf. Kemudian juga hal lain adalah Al-Quran itu bukan turun sekaligus, tapi turun adalah sedikit demi sedikit. Itu ya, Al-Quran tidak turunkan, tapi turun selama berapa? 23 tahun, dan tidak ada satupun antara ayat dengan ayat yang turun pada tahun pertama dan turun tahun ke-23 itu tidak ada yang bertentangan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ya, itu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Ketika masa turunnya 23 tahun itu, tidak ada ayat-ayat yang bertentang sedikit pun dalam Al-Quran itu. Kalau seandainya manusia itu ada tulisan manusia, pasti dia lupa apa yang ditulis pada tahun ke-5. Pada tahun ke-10 dia sudah tidak ingat lagi mungkin apa yang ditulis. Hukum-hukumnya, ya, bunyinya, segala macam. Tapi ini adalah min alim, min khabir, dari Allah yang maha tahu. Ya. Nah, tidak ada satupun yang bertentang. Ini satu bentuk kemujizatan Al-Quran. Turun dalam 23 tahun, tapi tidak ada yang di dalamnya terjadi apa namanya kontradiksi. Dalam hukumnya, bacaan, segala macamnya. Nah, ini jelas ya bahwa salah satu dalil Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia nulis buku 23 tahun, dia ya pasti mungkin akan terulang, akan terhapus, akan teringkari apa yang ditulis sebelumnya, ya akan ada bentrok, akan ada kontradiksi dalam pemikirannya. Kalau itu adalah pemikiran manusia, ya, ditulis selama 23 tahun, pasti dilupalah apa yang ditulis pada tahun kedua sampai tahun 15, nanti udah lupa apa yang ditulis pada tahun pertama-pertama, tahun 2 atau tahun ketiganya. Baik. Kemudian tidak ada seorang pun sahabat berbeda tentang Al-Quran ini, ya. Ya, karena itu walam yakun as-sahabatu radhiyallahum, ya. Tidak ada seorang sahabat pun berbeda pendapat tentang Al-Quran ini, ya. Yarji'una ila ma huwa maktub. Ya. Mereka apabila berbeda, mereka tidak kembali kepada apa yang tercatat, tapi mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyetorkan, membacakan hafalan-hafalan mereka kepada Rasulullah SAW, hal-hal yang mereka ragukan. Kita ingat sebuah peristiwa Umar bin Khattab ketika dia mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran berbeda dengan bacaan yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab dalam Bukhari ini menyabarkan diri untuk selesai sholat sampai selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat, Umar bin Khattab, imam ini tidak dibiarkan langsung berzikir dulu, langsung dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna hada, ya, qara al-Quran ghairu ma qara'tinihi, ya Rasulullah, ini baca Al-Quran berbeda dengan bacaan yang aku dengar dari kamu, ya Rasulullah. Begini sebuah lihat, ya, tegasnya Umar bin Khattab terhadap sebuah bacaan yang dia tidak dengar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, arsilhu, lepaskan itu, apa namanya, diambil baju yang depan ini. Umar Khattab ditarik untuk menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyuruh lepaskan dia dulu, kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia membaca, silakan bacanya sebulan, kemudian dia baca, kemudian Rasulullah juga menyuruh Umar, baca ya Umar, silakan engkau baca ya Umar, ayat yang kau dengar. Kemudian Umar juga membaca, kemudian Rasulullah SAW kata unzilat, fa'inal Quran unzila ala sabati ahrum. Ya, demikian turunnya, kata Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu turun dengan 7 dialek. Nah, ini dialek saja, ya, ketika Umar tidak mendengar dialek itu dari Rasulullah SAW, ada sahabat membaca itu diprotes, ya, karena memang tidak begitu menunjukkan azimnya Al-Quran itu bukan untuk bermain-main dengan Al-Quran. Maka kita juga harus tahu bagaimana menghormati dan menghargai Al-Quran ya, memuliakan Al-Quran. Bukan hanya sekadar mencium-ciumnya saja, tapi juga menjaganya dari segala upaya-upaya untuk ya melakukan semacam apa namanya distoris ataupun perubahan-perubahan di dalam apa namanya terhadap Al-Quran ini, ataupun berunsur perkataan perbuatan yang menunjukkan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap kepada Al-Quran tersebut. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadinya banyak sahabat yang syahid ya, maka akhirnya Abu Bakar Siddiq Anhu menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita jelaskan sekarang, bagaimana juklaknya pelaksanaannya ya, atau juknisnya pelaksanaan teknis yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq, yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Umar dan Zaid bin Sabit. Nah, kenapa pertama kita pertanyaan, kenapa Umar memilih Zaid bin Sabit sebagai penulis ya, mengulang, mengumpul wahyu? Ya. Untuk kita ketahui Zaid bin Sabit juga hafal Al-Quran. Zaid bin Sabit juga punya catatan Al-Quran sendiri dan para sahabat sendiri. Tapi ketika Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran untuk umat dengan perintah Abu Bakar Siddiq, dia tidak hanya cukup menukil, menyalin apa yang telah disalinnya, apa yang telah dicatatnya ataupun melalui hafalannya, tapi dia minta semua hafalan-hafalan sahabat, hafal-hafal para sahabat dan juga catatan-catatan para sahabat tentang Al-Quran. Semuanya itu dikoreksi dan dibandingkan semua. Ya, sehingga tidak ada satupun yang namanya ada ayat yang kececer ataupun huruf yang terselip dan selama ini enggak ada. Nah, demikian telitinya. Di sini disebutkan ada berapa alasan dipilihnya Zaid bin Sabit oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama, dia adalah penghafal Al-Qur'an. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima bacaan Al-Qur'an terakhir dari Rasulullah SAW, ya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Rahman As-Sulami, bahwa dia berkata, "Qara Zaid bin Sabit Rasulullah SAW fil 'am alladhi tawaffahu Allah marrat fihi marratain." Di mana Zaid bin Sabit ya membacakan Al-Qur'an di tahun wafatnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah itu dua kali. Sebenarnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang terakhir dari kehidupan beliau juga mengulang baca Al-Qur'an kepada Jibril dua kali. Demikian pula Zaid bin Sabit menerima bacaan terakhir. Artinya kalau yang terakhir tidak ada lagi ayat yang mansukh, ya, itu yang sempurna. Nah, itu Zaid bin Sabit pun mengulang hafalannya dua kali kepada Rasulullah SAW membacakannya. Kemudian Zaid bin Sabit ya juga berkata, "Inna syahid al-ardh al-akhirah," bahwa Zaid bin Sabit benar menerima bacaan yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah dari Jibril, ya. "Wa kan yukri an-nas biha hatta mat." Dan juga Zaid bin Sabit juga selalu membaca apa yang mengajarkan kepada para sahabat, para manusia, para tabi'in, apa-apa yang dia baca di waktu hidupnya Rasulullah SAW. Lidzalika tabadda'u Abu Bakar Siddiq wa Umar. Demikianlah alasan Abu Bakar dan Umar untuk milihnya. Ya, demikian juga Utsman ketika mau mengulangi, menulis apa yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu juga meminta kepada Zaid bin Sabit. Ini alasannya. Yang kedua adalah Zaid bin Sabit adalah termasuk dari orang yang penulis wahyu, pencatat wahyu di masa Rasulullah SAW. Dan ini juga kita jelaskan, Zaid bin Sabit adalah yang terbanyak, yang sering, dan juga terpintar ya. Kita ingat dalam sebuah hadis Bukhari, ketika Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi, dia belajar hanya sekitar 16 hari atau 15 hari. Ya, ketika Rasulullah SAW mau menulis surat kepada orang Yahudi dan juga menerima surat dari mereka untuk menulis bahasa mereka atau menerjemahkan dari bahasa mereka, itu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi hanya sekitar beberapa hari saja. Ini kepintaran yang luar biasa. Kemudian juga khusubu aqlihi wa shiddati wara'ihi, dan juga kecerdasannya dan juga wara'nya ya, wa kamal khulqihi, dan juga akhlaknya yang mulia, istiqamah dinihi, dan juga agamanya yang begitu mulia, istiqamah ya, dan juga sangat amanah. Ketika Abu Bakar Siddiq anhu memberikan pernyataan kepada Zaid bin Sabit, "Innaka rajul syabun," engkau adalah seorang pemuda. Ya. "Aqilun," cerdaslah. "Natahimuka," tidak kami sedikit pun menuduhmu macam-macam. "Waqad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," engkau telah mencatat wahyu, dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyunya. Kemudian juga menunjukkan ke wara'nya ya, begitu tawadhu'nya Zaid bin Sabit ini ketika dia mengatakan, "Wallah fa wallahi law kallafuni," seandainya mereka menyuruhku, "naqla jabalin minal jibal," untuk memindahkan gunung dari salah satu gunung, ya, "maka na asqala alayya," tentu hal itu tidaklah berat bagiku, "mimma amarani bihi min jamal Quran," dari perintah mereka untuk kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi begitu dia melihat ini tugas sangat berat sekali, tanggung jawabnya yang dimaksud oleh dia. Ya, karena mengumpulkan kitab Allah yang telah diturunkan wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana apa namanya manhaj ataupun manajemen Zaid bin Sabit di dalam mencatat mengumpulkan menulis Al-Quran ya di masa Abu Qasid Anhu. Pertama adalah Zaid bin Sabit, sebagaimana kita ketahui dia adalah sahabat yang hafal Al-Quran ya di dalam dadanya secara utuh ya, dan dia juga punya Al-Quran itu tertulis secara utuh juga, dia punya ya, punya mushaf dia. Tetapi dia tidak hanya bergantung kepada hafalannya, juga tidak pada apa yang ditulisnya sendiri. Ya, tidak. Kenapa? Karena urusan dia, pekerjaan tugasnya dia ini mengumpulkan Al-Quran saja, tetapi adalah untuk tausik wa tasabbut, untuk benar-benar ketelitian, ya, kepastian fima yaktub, ya, keselamatan, ya, keselamatannya dari kesalahan, kekeliruan apa yang dia tulis ini. Karena itulah Imam Zarkashi menyebutkan ya tentang bagaimana Zaid mengumpulkan Al-Quran, wa tatabahu al-rijal wa tatabu al-rijal kana al-istizhar. Jadi kenapa Zaid bin Sabit meminta para sahabat akan mendengarkan hafalan mereka kepada Zaid bin Sabit? Bukan karena dia untuk mengetahui Al-Quran itu dia tidak tahu, bukan. Ya. Bukan untuk mencari ilmu. Jadi istidhar la li ihdasil ilm, bukan berarti dia tidak tahu ayat Al-Quran itu, tapi li istidhar, agar apa yang dia baca, apa yang dia tulis, memang begini semua sahabat mengetahuinya. Jadi seakan-akan itu adalah bacaan semua sahabat yang tidak ada perubahan-perubahan sedikit pun. Ini ijma' berarti. Mana tahu ada, mungkin ada sahabat-sahabat yang lain punya bacaan lain, dan itulah yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit agar untuk menghindari adanya mungkin ketelpaan, kesalahan dan kekeliruan dalam mencetak Al-Quran itu. Sehingga dia meminta kepada banyak sahabat untuk menyetorkan hafalan, memperdengarkan hafalan mereka pada Zaid bin Sabit. Bukan berarti dia tidak hafal Al-Quran, tapi istidhar menunjukkan apa yang dihafal itu adalah apa yang memang juga dihafal oleh kebanyakan sahabat. Dan disinilah bahwa apa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu adalah mutawatir, maksudnya itu mutawatir yang dihafal oleh sekian jumlah sahabat. Berarti tidak ada perbedaan dalam masalah ini, begitu. Nah, bukan untuk berarti dia tidak tahu ayat yang mau dicatat ini tulisnya. Karena dia juga hafal dan dia juga punya catatan sendiri, lengkap. Tapi dia tidak berpegang pada hafalan dan catatannya dia. Demikian pula Ibn Hajar menyebutkan tujuan faedah dari Zaid bin Sabit untuk untuk meminta kepada para sahabat apa yang mereka tulis dan apa yang mereka hafal itu, al-mubalaghatu fil istidhar, agar untuk ya bagaimana menunjukkan begitu sangatnya Zaid bin Sabit untuk membuktikan apa yang dia tulis itu adalah apa yang dihafal oleh semua sahabat. Nah, li istizhar, untuk menunjukkan, melahirkan, menunjukkan hal itu kepada para sahabat bahwa itu semua adalah hafalan yang memang mereka hafal Al-Qur'an, yang mereka hafal dari Rasulullah SAW. Walquf indama kutiba baina aydin. Dan juga tujuan keduanya adalah Zaid bin Sabit ingin juga mengambil apa yang ditulis di hadapan Nabi SAW, bukan dicatat dari orang lain. Karena ada sahabat mungkin dia hafal Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit meminta yang hafal Al-Quran yang langsung menghafal dari Rasulullah SAW, bukan yang hafal Al-Quran saja. Mungkin dia hafal Al-Quran tapi dia hafal melalui sahabat yang lain, bukan langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, ini tidak diambil oleh Zaid bin Sabit. Dan juga mungkin ada orang punya catatan Al-Quran ya, tapi dia tidak tulis itu di hadapan Nabi SAW, itu pun tidak diambil oleh Zaid bin Sabit. Yang diambil adalah orang yang langsung menghafal Al-Quran melalui Rasulullah SAW dan menulis catatannya di hadapan Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Dia sangat teliti dan tidak bermudah-mudah ataupun adanya hal-hal yang dikeragui di dalam apa yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit tersebut. Taib. Ini tentu kata Ibnu Hajar, karena Zaid bin Sabit menulis Al-Quran bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Ya. Maka jika demikian halnya, maka dia harus menulis apa yang ditulis itu, yaitu bimashhadi minal ummah, adalah paksasian dari umat, ya, dan dibuktikan oleh umat semuanya. Balwa min suduriha mimma talaqatu min nabiha, dan bahkan apa yang ada di dalam hati, ada dada mereka, ada hafal Al-Quran yang mereka hafal dalam dada mereka, ya, dan itu pun harus terbukti dia ambil dari bacaan terakhir yang dilaporkan oleh Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian berkata lagi, dan Abu Bakar juga telah memberikan petunjuk pelaksanaan teknis kepada Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab. Uqda ala babil masjid. Jadi mereka berdua disuruh menunggu di depan pintu masjid oleh Abu Qasid Anhu untuk menunggu para sahabat yang mau menyetorkan, memperdengarkan hafalan mereka dan juga melihat apa yang mereka tulis. Faman ja'akuma Bisyahidaini ala syai'in min kitabillah faktubahu. Ditulis, ada orang datang nih, dia hafal Al-Quran. Atau dia menulis Al-Quran. Jadi dia harus membawa dua orang saksi juga. Bahwa ini ditulis di hadapan Nabi SAW. Nah ini kata perintah Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi bukan Abu Bakar Siddiq ngumpul tiga orang, Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab di rumahnya ditulis. Bukan begitu ya. Ini ditulis di hadapan adalah disaksikan oleh para sahabat. Ya, dan dibuktikan apa yang ditulis itu adalah datang riwayatnya dari para sahabat secara mutawatir. Ya, bukan ngumpul itu tim penulis itu di ruangan rumah Abu Bakar, kemudian dicatat apa yang mau, sebenarnya yang digambarkan oleh sebagian orang, tidak demikian. Ya, tapi adalah di hadapan khalayak ramai, ya, dengan pernyataan dan persaksian khalayak ramai daripada para sahabat. Taib. Qadam tasala dhalika faqad qama Umar fin nasi. Dan inilah yang dilakukan oleh keduanya, oleh Abu Bakar dan oleh Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab. Sehingga Umar pernah berpidato di hadapan para sahabat, mangkana talaqa min Rasulillah syai'an minal Qur'an falyatina bihi. Ini disampaikan, diumumkan di masjid Nabi SAW, ya, kepada para sahabat, barang siapa yang langsung menerima, barang siapa saja yang pernah mendapatkan mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, ya, maka hendaklah dia datang kepada kami, kata Umar Khattab, ya, untuk memberitahunya. Waqad bayana Zaid nafsahu al-manhaj alladhi sarahu biqawli radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Sabit juga telah menjelaskan bagaimana metodenya, dia itu mendatangi, ya, dan mengumpulkan dari apa yang tertulis dari lembaran-lembaran, ya, dari pelepa korma, batang korma, kulit kayu, kulit binatang dan seterusnya, ataupun yang dihafal oleh para sahabat. Nah, oleh sebab itu pengumpul Al-Qur'an, ya, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ada empat dasar. Pertama adalah ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang kedua, ada beberapa hal. Yang ditulis itu pun harus dari catatan yang terakhir yang diperdengarkan oleh sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Bukan berarti ini bukan ayat mansukh. Nah, yang kedua adalah juga terhafal di dalam dada. Kalau terdapat ditulis tapi belum ada yang menyetorkan hafalan atau belum cukup sebagai persaksian untuk dicatat, ya, Zaid bin Sabit kan hafal. Ayat yang ditulis juga ada. Tapi harus datang sekian orang sahabat dulu membuktikan bahwa ini adalah benar-benar tidak ada mansukh ayat ini. Nah, kemudian juga tidak mengambil satu pun dari apa yang ditulis kecuali dia ada dua orang saksi bahwa ini ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dikatakan Imam Sakhawi, "Man ja'akum bisyahidaini ala syai'in min kitabillah alladhi kataba baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi orang yang datang dua orang saksi dari sesuatu yang ditulisnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an itu yang kalian terima. Oleh sebab itu Ibnu Hajar juga menyebutkan, wa kana gharaduhum alla yaktuba illa man min ainin ma kutiba baina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka atau kata Ibnu Hajar adalah bahwa tidak ada yang ditulis kecuali apa yang memang disaksikan di hadapan Rasulullah SAW itu ditulis. Ya, bukan hanya sekadar dari hafalan, la min munjar dari hifz. Wa kadza mimma sabata fi adil akhirah. Dan juga syaratnya adalah harus itu adalah yang dicatat terakhir dari turunnya wahyu yang di ardal akhirah. Yang terkena ardal akhirah itu adalah bacaan yang langsung disetorkan dari Rasulullah SAW di akhir hidup beliau di bulan Ramadan kepada Jibril. Yang keempat adalah tidak menerima dari hafalan sahabat kecuali yang memang dia langsung menerima dari mulut Rasulullah SAW Al-Quran itu. Dan tentu juga di ardil akhirah, ya, yang memang didapat dari setelah Rasulullah SAW menyetorkan kepada Jibril di akhir hidup beliau. Nah, oleh sebab itu Umar Khattab menyebutkan dalam syaratnya, mangkana talaqa min Rasulullah SAW syai'an min Al-Quran, yang langsung menerima Al-Quran daripada Rasulullah SAW, bukan melalui sahabat-sahabat yang lain. Nah, itulah prakteknya bagaimana ketelitian Zaid bin Sabit Umar bin Khattab dalam mengumpulkan Al-Quran berdasarkan perintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, keistimewaan-keistimewaan yang terjadi di penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq adalah yang tadi kita bandingkan dengan masa Rasulullah SAW. Pertama, Al-Quran telah tertulis secara kompleks dalam sebuah bundel dengan sangat ketelitian yang sangat tinggi. Ya, yang kedua, bahwa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq itu adalah yang didengarkan, yang diperdengarkan oleh Rasulullah kepada Jibril di akhir hidup beliau. Ya, dan Al-Quran di masa itu juga ditulis dengan 7 huruf. Masih 7 dialek. Jadi yang dicatat, mushaf yang dicatat di masa Abu Siddiq masih tertulis dalam 7 dialek. Kemudian yang keempat adalah tersusun ayatnya. Ya, telah tersusun sesuai dengan ayat dan juga Al-Qur'annya, susunan suratnya. Kemudian juga hanya ditulis dalam satu nuskhah saja, tidak banyak. Kalau di masa Abu Utsman nanti akan kita sebutkan, Utsman menulis nuskhah, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Kemudian setiap nuskhah tadi dikirim ya ke apa namanya, ke kota-kota negeri-negeri Islam, Mesir, Kufa, Syam dan seterusnya. Nah, kemudian ittafaq ulama ala anna kutiba nuskhah wahidah, dan Al-Qur'an itu hanya ditulis di masa Abu Utsman hanyalah satu bendel saja, tidak diperbanyak gitu ya. Satu nuskhah saja. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mewajibkan orang untuk membaca Al-Qur'an dari Al-Qur'an yang dia kumpulkan. Masahabat masih membaca Al-Qur'an yang mereka tulis sendiri ya, atau yang mereka hafal sendiri. Belum ini menjadi hanya sebagai pengumpulan saja. Bukan dilazimkan pada setiap sahabat saat itu. Karena sahabat-sahabat sendiri juga punya mushaf-mushaf sebagaimana kita katakan, dan mushaf-mushaf itulah yang akhirnya dipelajari oleh sebagian tabi'in-tabi'in di kota-kota Azerbaijan, di Kufa, di Basra, ya, di Syam. Nah, ini awal sebab nanti pengumpul Al-Quran di masa Utsman ketika bertemu tentara Syam dan tentara dari Baghdad, dari Kufa dan Basra, waktu penyerangan Azerbaijan, yaitu menaklukkan kota-kota yang di dalam perjuangan jihad, di situ ada perbedaan mereka ketika mendengar baca Al-Quran, sehingga terjadi khilaf di antara mereka. Dan akhirnya Huzaifah bin Yamani menakutkan terjadinya perpecahbelahan di kaum muslimin sebab dengan bedanya dialek-dialek yang mereka baca akan menimbulkan nanti bini-bini perpecahan. Maka itulah usulan Huzaifah kepada Utsman bin Affan agar disatukan saja dialeknya biar tidak terjadi unsur-unsur perpecahan kebanggaan, karena sebagian dialek membanggakan dialeknya. Nah, akhirnya Utsman membekukan hanyalah yang dipakai dialek Quraisy saja demi untuk keselamatan persatuan kaum muslimin. Baik. Kemudian, bagaimana penilaian sahabat terhadap apa yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq anhu terhadap Al-Quran ini? Karena Al-Quran telah dikumpulkan dengan sangat teliti sekali, yang sangat tinggi ketelitiannya, tanpa ada sedikit pun ada kekurangan dan tambahan, ya, sehingga para sahabat menerima dengan senang hati. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, kenapa kita ungkapkan Ali bin Thalib? Karena orang-orang Syiah di sana mengatakan Al-Quran itu telah ada semacam perubahan di dalamnya, beda dengan apa yang ditulis masa Rasulullah SAW, kata mereka. Nah, Ali bin Talib memuji Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Masahif, kata Abu Talib, Ali bin Abi Talib menyebutkan, "A'dhabun nasi ajran fil masahifi Abu Bakar." Orang yang paling besar jasanya, orang yang paling besar jasanya atau pahalanya di dalam mengumpulkan mushaf adalah Abu Bakar, kata Ali bin Abi Talib. Ya, radhiyallahu anhu. Fa'innahu awwalu man jama'a ma baina lawhaini. Dialah orang yang pertama sekali mengumpulkan di antara dua lembaran ini, ya, dua mushaf, mushaf itu di antara dua lembaran, maksudnya kulitnya, ya. Nah, dia yang pertama. Nah, ini terbantahkan pengakuan-pengakuan orang Syiah bahwa Ali yang pertama mengumpulkan mushaf. Ada riwayat-riwayat dhaif di sana mengatakan ketika Ali wafatnya Rasulullah SAW, dia tidak bisa menghadiri pembaiatan Abu Bakar ataupun penguburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gara-gara dia sibuk sedang mengumpulkan Al-Quran. Ini riwayat dhaif, yang dhaif sekali. Nah, ini perlu kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, ya, kita akan diberikan opini-opini yang membuat kita memiliki asumsi-asumsi yang negatif kepada para sahabat, ya. Nah, ini adalah pengakuan dari Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu, dan dia memuji, ya. Nah, itulah berapa penjelasan ya tentang pengumpul Al-Quran sampai di masa Abu Siddiq anhu. Nanti di masa Utsman kita akan bicara pula bagaimana program-program Utsman bin Affan di masa kekhalifahannya dan melihat jasa-jasa dia selama menjadi khalifah. Ini jasa terbesar Abu Siddiq anhu adalah telah tercatatnya Al-Quran adalah satu bundel. Nah, siapa yang pertama sekali memberi nama yang terkumpul dari Al-Quran itu mushaf? Kenapa dia makan mushaf? Siapa yang memberi nama pertama sekali? Siapa yang memberi nama? Nah, ini disebutkan oleh Imam Suyuti dari riwayat Ibnu Ashtah dalam kitabnya Al-Masahif. Itu Ibnu Ashtah menyebutkan sebuah riwayat, "Lamma jama'a al-Qur'ana fakatabuhu fil waraqi." Ya, tatkala Al-Qur'an itu mereka kumpulkan, ya, mereka tulis di atas kertas-kertas gitu, lembaran-lembaran. Abu Bakar Siddiq bertanya, "Iltimasulahu isman." Nah, apa namanya ini yang telah Al-Qur'an yang telah terkumpul satu bundel, apa yang kita beri nama? Sebagian ada mengatakan sifru, ada lain mengatakan mushaf. Fa'inna habasya isamunahu mushaf. Nah, jadi lembaran-lembaran terkumpul apa namanya? Qala Abu Bakar awalu man jama'a kitab Allahi wasammahu mushaf. Abu Bakar lah yang pertama sekali mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu bundel satu itu, ya. Kemudian dia yang pertama memberi namanya Mushaf. Jadi penamaan Mushaf itu datang dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itulah berapa ya sejarah tentang ini pengumpul Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Dan kemana, bagaimana cerita Mushaf itu berikutnya? Nah, Mushaf di masa hidupnya Abu Bakar Siddiq anhu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq anhu, Mushaf yang tulis di masa hidupnya. Kemudian setelah itu dipegang oleh Abu Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq anhu. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Mushaf itu dititipkan oleh Umar bin Khattab kepada putrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah, Ummul Mukminin, Hafsah. Kemudian setelah Utsman menjadi khalifah, dan ketika Utsman mau mengulangi mencatat untuk memperbanyak apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu, nah meminta permisi kepada Hafsah meminjam mushaf itu dan kemudian kembali lagi kepada Hafsah. Terakhir ya, tentang mushaf yang dicatat di masa Utsman Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian setelah wafatnya Hafsah, nah Marwan bin Hakam menyuruh saudara dari Hafsah, Abdullah bin Umar, ya, di waktu wafatnya Hafsah itu, ya, setelah kembali dari jenazah Hafsah, untuk mengirim mushaf yang ditulis masa Abu Bakar Siddiq yang tersimpan di rumah Hafsah itu kepadanya, yaitu Marwan bin Hakam. Kemudian Ibnu Umar mengirim mushaf itu kepada Marwan bin Hakam, kemudian Marwan bin Hakam itu membakarnya. Kenapa? Karena takut nanti ada lagi orang-orang yang mau memperbanyak apa yang ditulis itu, kemudian melihat ada perbedaan yang ditulis di masa Abu Bakar dan Umar, Utsman pemainnya, nanti mereka akan mempergunakan celah untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian di sini jelasnya makhafata yakuna fi syai'in min dzalika khilaf man nusikha fi Utsman. Kenapa membeda apa yang ditulis masa Utsman Abu Bakar itu, dibedanya di sisi jumlah dialeknya. Di masa Utsman disatukan dialog ke dialek Quraisy, di masa Abu Bakar Siddiq masih tertulis dalam 7 dialek. Tadi sudah kita jelaskan, bukan berarti Al-Quran itu harus dihafal, harus dibaca dengan 7 dialek itu. Hanya dipilih salah satu saja, boleh mana yang mudah untuk dibaca, dialek mana. Nah, kenapa alasan Utsman memakai dialek Quraisy? Karena asalnya dialek turunnya Al-Quran itu adalah dengan bahasa Quraisy, ya. Dan juga keutamaan orang Quraisy itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas. Ya, dalam kesempatan ini, moga-moga apa yang kita jelaskan dapat kita pahami dan juga kita mengerti bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu. InsyaAllah setelah ini kita akan melihat lagi pelajaran akan datang, kita akan bicarakan apalagi program-program besar yang monumental di masa Abu Bakar Siddiq anhu sebelum beliau wafat. Dengan masa yang sangat singkat, beliau telah banyak sekali jasanya yang besar, yaitu yang kedua, yang ada tiga, ada dua lagi jasa besar beliau adalah beliau telah memulai mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Persia. Walaupun jatuh secara mutlaknya, sehancurnya secara total bisa dikuasai di masa Umar bin Khattab. Kemudian juga dia telah mengirim juga pasukan ke Syam, pasukan Byzantinia, kerajaan orang Romawi. Ya, jadi ada Romawi, ada Persia saat itu. Nah, itu Abu Bakar sudah dua mengirim juga pasukan ke sana. Jadi sudah mengetuk pintu-pintu mereka. Jadi sebagian dari daerah itu sudah dibebaskan oleh, sudah dikuasai oleh Islam di masa Abu Bakar Siddiq anhu, dan juga baik daerah Persia maupun daerah Rum, gitu. Nah, ini akan ada berapa peperangan yang akan kita bicarakan nanti, bagaimana sejarah beberapa wilayah yang telah mampu ditaklukkan, dikuasai oleh Islam di masa Abu Bakar Siddiq di daerah Persia, daerah Persia dan juga kerajaan Persia dan juga daerah kaum Romawi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatian antum. Kita kembali kepada pembawa acara kita di Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang Ustaz telah sempatkan untuk menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Ya qadil islamu rahimani allahu ayyakum suraraku siman sa'akidah. Demikian pemaparan materi yang disampaikan Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan Anda untuk bertanya. Silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Sebelum kami angkat pertanyaan dari penelpon, kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, sebagaimana disebutkan bahwa sekarang Al-Quran hanya tinggal satu dialek, disamakan hanya tinggal satu dialek, bagaimana hubungannya dengan qiraat yang ada 10 tersebut, Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Hubungan antara qiraat dengan dialek, ada sebagian qiraat itu memang termasuk ke dalam dialek yang 7. Jadi tapi tidak semua qiraat. Jadi qiraat itu adalah pola cara membaca yang memang disebutkan oleh ulama, tapi ada perbedaan-perbedaan dalam qiraat itu, ada perbedaan sebenarnya asalnya adalah dialek juga. Nah, itu. Jadi tidak semua. Tidak semua karena dialek hanya 7, sedangkan qiraat ada asyara, ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyara. Nah, kalau seandainya berdasarkan dialek tentu hanya 7 saja. Tapi beda antara qiraat dengan dialek. Ya, itu harus kita bedakan. Kalau qiraat umpamanya contohnya wadduha dibaca oleh warashma wadduhi. Nah, itu qiraat. Ya. Wadduhi. Kemudian nanti beda lagi qiraat-qiraat itu disebutnya umpamanya hamsa wasal dibaca bagaimana, ya, mat wasal umpamanya gimana bacanya, itu perbedaan qiraat, tapi bukan itu dialek itu. Nah, jadi umpamanya satu perbedaan qiraat itu umpamanya wadduha itu qiraat hafaz, dia qiraat talun atau qiraat waras, yang lainnya disebut umpamanya ada dibaca wadduhi, wal laili isa saje. Nah, itu namanya qiraat. Jadi qiraat beda dengan dialek yang dimaksud dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Abdullah di Palangkaraya yang bertanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa ayat-ayat Al-Quran huruf per huruf yang ditulis oleh sahabat, para sahabat Nabi, sementara seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana menjelaskan hal ini, Ustaz? Silakan. Taib, hal itu ada dua jawaban dari para ulama. Di antara yang pertama adalah itu berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sahabat salah, ya, beliau mengerti bentuk-bentuk huruf, walaupun beliau tidak mengerti cara membaca jika disambung-sambungkan, gitu, ya. Kemudian ada lagi mematikan ummi di situ. Ummi bukan berarti tidak membaca, menulis. Ada ulama menjelaskan demikian. Tapi adalah ummi di situ maksudnya adalah umat yang belum pernah menerima kitab sebelumnya. Ya, ini perbandingan antara ahlu kitab dengan ummiyin. Itu yang disebutkan para ulama kita. Jadi yang lebih tepat sebetulnya, sebenarnya ketika Rasulullah SAW waktu menulis perjanjian di Hudaybiyah, itu juga ditulis ada para Rasulullah SAW. Ya, dan itu pun apa namanya, disaksikan oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy tidak setuju dengan tulis bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib menghapusnya. Ali bin Thalib enggan menghapus itu. Akhirnya Rasulullah menunjuk ke mana tempatnya ini. Lalu dihapus Rasulullah dengan jarinya sendiri. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW ya mengerti dengan cara wahyu. Jadi kalau tersalah, Allah yang beritahu bahwa apa yang ditulis oleh sahabatnya salah. Gitu. Dan kemudian juga di hadapan penulisan wahyu itu bukan dua orang sahabat, tiga orang sahabat, kan banyak sahabat yang saat itu menyaksikan ketika ditulis itu. Ya, sahabat ini juga nulis, ini juga nulis, dan itu yang ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kekeliruan, beliau diberitahu melalui wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat penjelasan Ustaz tadi. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Musaf, dari saudara kita di Aceh, Ustaz. Mohon maaf pertanyaannya sebagai berikut. Apakah sama pahala membaca Al-Quran yang ada artinya dengan Musaf? Karena kata orang awam, jadi lebih mudah memahami arti sedikit demi sedikit daripada membaca Musaf. Silakan, Ustaz. Jadi maksud di sini membaca ayat Al-Quran dengan artinya atau membaca Al-Quran saja. Kalau membaca Al-Quran kemudian dipahami lalu artinya lebih afdal, benar itu. Karena Allah menyuruh kita untuk tadabbur Al-Quran. Tapi maksudnya kalau umpamanya ini Al-Quran dicetak Al-Quran dengan ada terjemahannya, ini Al-Quran tidak ada terjemahannya. Lalu kita baca pahalanya, sini kita baca surah Al-Fatihah, di sini kita baca surah Al-Fatihah. Mana yang lebih besar pahalanya? Sama, tak beda. Tapi bedanya lagi tadi tingkat pemahamannya. Ya, dia membaca terjemahannya. Bagi orang tidak paham. Tapi kalau dia membaca tanpa ada terjemahan, dia bisa berbahasa Arab, dia paham apa yang dia baca, itu sama aja pahalanya dapat oleh dia. Gitu. Jadi bukan dari segi cetakan Al-Quran. Makanya ada orang berhujah, apakah itu tidak termasuk bidah hasanah? Berhujah orang bidah hasanah dengan perbuatan Abu Bakar. Ini enggak benar, karena perbuatan Abu Bakar itu adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk kita menerima apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. kalian ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini sunnah Khulafaur Rasyidin karena memang perlengkapan ya apa yang telah dirancang oleh Rasulullah SAW itu dilaksanakan oleh Abu Bakar Anhu. Makanya para orang-orang tahlil juga mengatakan bahwa sahabat itu turjumatu qalbi. Sahabat itu menerjemahkan isi-isi hati para Rasulullah SAW dengan perbuatan mereka. Ya, kemauan Rasulullah itu dibuktikan dengan, maka dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq penjelasan apa namanya tugas-tugas yang telah dilakukan juga dilaksanakan di masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga ada nasihat Rasulullah SAW secara khusus alaikum iqtadu bi rajulain ba'di aw bi ladain ba'di. Abu Bakar Umar, hendaklah kalian jadikan sebagai qudwah setelah aku yaitu dengan dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini jelas perintahnya. Maka itu sunnah Khulafaur Rasyidin adalah sunnah yang kita dianjurkan mengikutinya, perintah dari Rasulullah SAW. Ya, nah ini tidak terbagian dan tidak pernah ada sahabat mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq lebih besar pahalanya daripada apa yang membaca Al-Quran sebelum dikumpulkan. Enggak, kalau ada itikad di situ, situ terbukti ada bid'ah namanya, baru bid'ah namanya. Nah, mereka tetap membaca Al-Quran di lembaran, membaca Al-Quran yang telah dikumpulkan Abu Bakar Siddiq pahalanya sama. Cuman ini kemudahan saja untuk membawa semua Al-Quran, untuk mudah mendapatkan membaca ayat secara cepat, itu aja. Ya, beda isinya enggak sama aja. Pahalanya sama aja. Baca Al-Qur'an itu tulis di lembaran-lembaran pelepah kurma memang, pahalanya sama. Enggak lebih besar pahala yang dikumpulkan ibu kesedihan. Kalau ada orang mengatakan pahala di sini lebih besar, nih ini yang itikad yang tambahan, enggak ada seperti itu. Nah, ini harus dibedakan. Dan tidak ada orang membedakan bahwa membaca Al-Qur'an yang tulis di masa Utsman banding apa yang tulis di bahasa Abu Bakar lebih besar pahala yang tulis Umar, juga tidak ada sahabat itu. Ini kemudahan yang dilakukan oleh sahabat. Ya, umpamanya kalau dahulu orang ingin bawa Al-Quran mungkin banyak banget. Satu karung mungkin baru bisa bawa Al-Quran semua. Sekarang ada kemudahan di lembar-lembaran yang tersusun rapi, tersusun ayat dan suratnya ada ayat-ayatnya. Itu saja kemudahan. Tapi itu tidak ada bid'ah di sana. Memang ayat Quran sudah tersusun sejak Rasulullah SAW. Al-Quran juga terkumpul. Cuma bentuk terkumpul yang Rasulullah SAW berubah. Dulu dia satu kamar. Ya, dikumpulkan sekarang dibuat dalam satu lembaran yang mudah-mudahan, dan tidak ada itikad bahwa Al-Qur'an ini lebih afdol dari apa yang ada di bahasa Rasul. Tidak ada mengumpulkan. Kalau ada itikad lebih afdol, di sinilah ada namanya unsur-unsur keyakinan yang berbeda diyakini oleh para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke via telepon. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi Ustaz secara langsung. Silakan Anda bisa menghubungi via telepon di 021-823-6543. Kami tunggu pertanyaan Anda dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Ummu Fajri pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustaz, kenapa ya Mushaf Timur Tengah sama Mushaf Menteri Keagamaan kita itu beda gitu Ustaz, apanya gitu, beda tanda wakaf, tanda apa gitu. Bagaimana bisa berbeda itu Ustaz? Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua perbedaan antara mushaf yang cetak di Saudi Arabia dengan beberapa negara lain di sisi khat yang digunakan. Jadi ada khat khusus Al-Quran namanya khat Utsmani. Ini juga para ahli ulumul Quran menegaskan, apakah Al-Quran itu harus ditulis dengan khat Utsmani persis bagaimana penulis Al-Quran di masa Utsman, atau boleh dengan tulis khatul hadis. Khatul hadis itu maksudnya khatul imla'i. Jadi umpamanya samawat dalam tulisan khat Utsmani itu samawatnya barisnya yang di atas. Kalau khat hadis atau khat imla'i itu adalah samawat mimnya dikasih alif gitu. Kemudian wat dikasih waw alif lagi. Nah, itu khatul hadis atau khat imla'i. Nah, para ulama yang rajih pendapatnya tidak boleh menulis Al-Quran kecuali dengan khat Utsmani. Kalau dalam mushaf. Beda kalau untuk umpamanya menulis dalam makalah ya. Tapi walaupun kami biasanya kalau nulis di penulis risalah ilmiah juga diwajibkan dengan memakai khat Utsmani itu. Itu lebih aman dan lebih benar gitu. Jadi penulisan Al-Quran huruf yang dipakai, khat yang dipakai untuk menulis Al-Quran di Majma' Malik Fahad, pencetak Al-Quran di Saudi Arabia yang tempatnya di Madinah itu memakai khat Utsmani, persis dengan khat yang dipakai oleh Utsman untuk menulis Al-Quran. Dan khat dipakai oleh sebagian negara itu khatul hadis atau khat imla'i. Nah, adapun masalah wakaf itu memang perbedaan daripada ahl qura yang berbeda pendapat. Apa dasar bedanya wakaf itu? Itu adalah berdasarkan ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, kadang-kadang berhenti di sini, kadang-kadang melanjutkan. Contoh umpamanya dalam surah Ali Imran yang di situ terkenal sekali wakaf yang berbeda, ada dua di situ, yaitu wa anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunnal ummu kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayhum wa ma ya'lamu kata Allah SWT, minhu ayatun muhkamatun hunnal ummu kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayhum fa yattabi'una mutasyabihan min ta'wil wa anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunnal ummu kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayhum fa yattabi'una mutasyabihan minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna ada yang wakafnya wa rasikhun wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi ya ada yang mewakafnya enggak wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah waqaf di situ wa rasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, itu perbedaan. Perbedaan dari makna dan itu berpengaruh kepada makna. Nah, waqaf itu kadang-kadang ada ulama. Nah, ulama salaf, jumhur ulama salaf, qurra para ulama salaf lebih banyak waqafnya dari wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan juga ada ulama-ulama lain yang di kalangan sahabat, sebagian sahabat dan tabi'in juga waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Nah, ada waqafnya di situ. Tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Ada yang mengatakan tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu mengatakan aman nabi kullu min indir rabbih. Mereka mengatakan kami beriman dengan Allah, semuanya berasal dari sisi Allah. Nah, itu contoh-contoh perbedaan itu adalah dari sisi. Karena Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran kadang-kadang wakaf ketika membaca ini sini. Kadang satu kali belum wakaf pada tempat yang lain. Nah, dan ini juga perbedaan dalam masalah menentukan awal dan akhir ayat. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu beda-beda, tidak. Ya, contoh surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu semua ulama sepakat di masa Rasulullah sampai sekarang itu 7 ayat. Tapi mana yang 7 ayat itu? Ada mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ayat pertama. Tapi sama bismillah disitu dengan seperti bismillah-bismillah di awal-awal surah yang lain. Tanpa nomor. Ya. Nah, ayat yang ke-6, yang ke-7-nya mana? Ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Tapi bukan berarti berubah surah itu, enggak. Isinya begitu, cuman potongannya aja berbeda. Ya, jangan dikira ada tambahan dan kurang di situ. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi sebetulnya tidak berubah Al-Quran itu begitu. Cuma berbeda wakaf tadi, kondisi begitu. Wakaf ada karena mura'at lil makna, ada mura'at lil lafzi. Ya, ada mura'atnya karena makna, kadang mula lafz. Ya, itu perbedaan menyebabkan terjadi wakaf. Nah, perbedaan itu tergantung dari para ulama qurra yang mentarjihnya. Nah, itu adalah jinanya, pentashihnya. Nah, kalau di Madinah itu lajinanya berbagai qurra yang ahli-ahli qiraat dari berbagai dunia yang menyeleksi itu semua. Ya. Nah, di negara kita juga ada yang menyeleksinya. Ya, jadi berbeda dari segi mana yang diberikan wakaf atau tidak di sini atau tidak wakaf. Itu berdasarkan ijtihad mereka. Ya, tapi bukan berarti Al-Qur'an itu berubah-ubah. Karena mura'atnya ada mura'at kadang makna, kadang mura'atul lafaz dan segala macamnya. Ya, mura'atul lugah dan segala macamnya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang kedua, silakan. Masih di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu. Dengan Ibu Nur di RTW. Baik, silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, kalau kita mencermati kehidupan para sahabat, alangkah beratnya perjuangan mereka menegakkan agama ini, Ustaz. Dan sekarang ini sebagai orang awam, apakah perjuangan yang harus hamba saya lakukan untuk mengikuti para jejak sahabat itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di air tiris. Silakan Ustaz. Wahi wabarakatuh. Dari Bu Nur di air tiris, semoga Allah SWT berkahi beliau dan juga kita semua. Pertanyaannya cukup bagus ya. Bagaimana kita melihat perjuangan sahabat yang itu besar untuk membela agama ini dan perjuangkan agama ini. Lalu apa perjuangan kita yang mungkin bisa juga mengikuti langkah-langkah sahabat di hari-hari sekarang ini, di hidup kita ini. Banyak sebetulnya hal yang kita lakukan. Pertama, memperjuangkan Islam itu pada diri kita dulu. Memperjuangkan Islam itu pada diri kita. Memperjuangkan Al-Quran itu dalam diri kita. Memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Mulai berjuang dari mempelajarinya, berjuang dari memahaminya, berjuang untuk selalu membacanya, sering membacanya, ya, ini bulan Ramadan tidak lama lagi, kita usahakan selama bulan Ramadan ini, kita usahakan minimal khatamnya 3 kali pokoknya. Sekali 10 hari kita khatam. Jadi setiap hari kita baca, tamatkan pokoknya 3 juz. Nah, itu perjuangan. Jadi kita perjuang kita di sini, memperjuangkan bagaimana Islam itu tegak pada diri dulu. Mengamalkan Islam itu agar tegak pada diri kita, kemudian pada keluarga kita, kemudian pada karib kerabat kita, kemudian para masyarakat kita di sekitar kita, teman-teman sekantor, teman-teman pekerjaan, teman-teman yang kolega-kolega kita, tetangga dan semacamnya. Kita berjuang demikian. Ya. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Dan insyaallah kita hari demi hari akan selalu mendapatkan pahala-pahala, ya, akan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita sudah berilmu, bagi para asatiz, para orang berilmu atau orang-orang yang berpangkat, orang kedudukan, usahakan tegak Al-Quran itu pada kantor Anda, pada manajemen Anda, ya, pada profesi Anda. Tegakkan Al-Quran itu, tegakkan ajaran Islam itu, perjuangkan di tempat Anda mana bertugas agar nilai-nilai Islam itu tegak, ya? Ya, baik Anda sebagai hakim, Anda sebagai jaksa, baik Anda sebagai pemerintah, eksekutif, legislatif, macamnya, Anda berjuang di situ agar membuktikan pertama Islam secara akhlak Anda di dalam tempat Anda berada, kemudian dalam program-program yang ingin Anda etaskan, perencanaan-perencanaan program-program yang Anda buat, hendaknya itu membuktikan perjuang terhadap Islam itu sendiri, yang perjuangkan nilai-nilai Islam tegak di masyarakat. Dengan demikianlah Anda termasuk orang-orang yang berjuang insyaallah untuk agama Allah yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami angkat telepon yang ketiga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana ini? Saya dari Bu Suki Maria. Bu Suki Maria yang baru. Bu Suki Maria, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, Bu ya. Volume televisinya dikecilkan, ibu cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja. Ya, sudah ibu, silahkan. Saya mau nanya loh pak. Ya silahkan ibu. Saya kan selama ini mulai dari kecil kan saya sangat hati-hati tentang kemusyrikan, dengan agama pak. Nah, saya sangat hati-hati kali pak, sampai sakit saya tidak mau berobat ke dukun-dukun selain dokter gitu kan pak. Nah, saya sekarang sudah tua, sampai saya bisa melakukan perintah Allah yang kelima, udah gitu pak, saya malah dicurigai tetangga, katanya saya naik haji itu untuk menutupi karena saya punya pesugihan katanya pak. Nah, ini kan mau bulan puasa ya pak ya. Ya tentunya yeah. Saya itu sangat sakit hati dituduh seperti itu yang tidak pernah saya lakukan gitu loh pak. Baik. Itu kan sudah menyangkut nama Allah dengan agama kan pak. Baik. Jadi bagaimana solusinya dengan saya dan bagaimana solusinya untuk orang yang menuduh saya yang seburuk itu, pak. Baik ibu. Nah, terima kasih banyak atas jawabannya ya, pak ya. Ya. Cukup ibu, terima kasih. Iya ya, terima kasih pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumaria ya, bertanya dengan sangat semangat, walaupun sudah tua ya beliau nelfon. Ya, kita bahagia mendengar beliau bagaimana beliau sangat hati-hati dalam ibadah agar tidak jatuh kepada kesyirikan dalam sehari-harian beliau berhati-hati, dan ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim, bagaimana harus kehati-hatian karena kita sudah capek beribadah tetapi ada nilai-nilai kesyirikan yang akan bisa menghapuskan semua nilai-nilai ibadah kita dan pahala kita di akhir kelak. Nah, kemudian beliau menceritakan beliau ya berobat tidak mau ke dukun, ya itu benar, sebenarnya Rasul kita melarang ya mendatangi dukun karena dukun itu mempergunakan ilmu-ilmu batin, mempekerjakan setan ataupun nembak-nembak ilmu gaib dan semacamnya, itu hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Kemudian beliau menerima ujian dari tetangga beliau atau orang-orang di sekitar beliau, yaitu dituduh memiliki pesugihan-pesugihan, dan inilah ya kondisi masyarakat kita, mereka ketika untuk menilai orang lain yang berbeda, itu membuat sebuah semacam tuduhan yang membuat orang tadi terfitnah, tertuduh dan dihina, dilecehkan seterusnya. Dan ini yang banyak sekali sebetulnya. Ini bukan hanya di kondisi masyarakat bawah, sampai pada orang-orang yang intelektual pun banyak demikian. Ya, kondisi sebetulnya tidak ada yang namanya anti NKRI, anti ini, anti itu, tapi sengaja dibawa isu itu padahal tidak ada kesana sekali. Kemudian juga menuduh-nuduh masjid ini, masjid pulan terindikasi menyebabkan aliran radikalisme. Ini semua fitnah-fitnah datang dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal dia tokoh masyarakat yang suka, ya, betapa dia tidak malu berbohong dan berdusta disaksikan oleh jutaan umat manusia di negeri ini. Ya, menuduh masjid ini, masjid pulan itu adalah menyebarkan radikalisme. Dan tuduhan-tuduhan ini sebetulnya memang kita sebagai orang berada di atas jalan kebenaran, itu menunjukkan bahwa satu hal dulu adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian sangat berat, dituduh sebagai orang gila, penyihir, dituduh pesyair dan semacam-macam dituduh. Cuka memecah belah persatuan orang Arab, ya kan? Dulu kan itu isu masalah memecah belah persatuan itu sudah lama ya. Rasulullah sallam juga dituduh oleh orang Arab. Ya, anfarakta jam'ana. Tabalaka ya Muhammad, anfarakta jam'ana. Ini celaka engkau ya. Ya Muhammad, ya, engkau ingin memecah belah persatuan kami. Nah, padahal sebetulnya kita ingin bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kesalahan, ya, penyimpangan. Nah, oleh sebab itu pada ibu, kita harus banyak bersabar, ya, dan ucapan-ucapan itu anggap saja itu adalah angin lalu, tidak perlu terlalu kita pikirkan, dan anggap itu sebagai tambahan pahala bagi kita, karena kita mungkin kurang amal, tapi ada cara lain Allah memberikan amalan buat kita, pahala buat kita, sehingga ada orang lain yang iseng, yang menghina-hinakan kita, menuduh-nuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat sekarang. Ya, sedikit ada kelihatan orang berjenggot, dituduh radikal. Ada orang cana cingkrang, tuduh radikal. Ya. Nah, ini ya kesalahan-kesalahan yang tidak hal-hal yang tidak akan menyelesaikan masalah. Saling tuduh menuduh, ya, ini yang tidak benar. Jadi kita jangan hanya mudah menuduh, memfitnah orang lain, karena fitnah itu adalah sangat besar dosanya, ya, dan dia akan dihinakan oleh Allah SWT di dunia di akhir kelak. Maka oleh sebab itu pada Ibu Maria, serahkan saja Allah yang balasi terhadap perbuatannya. Karena kita sudah mau masuk Ramadan, kita berlapang dada saja dan anggap saja itu adalah bonus-bonus yang Allah berikan tanpa kita harus berusaha payah untuk beribadah. Tetapi ada amalan-amalan yang kita tidak sadari, kita justru nanti di akhir kelak kita terkagum-kagum. Ini amal ini dari mana ya Allah? Saya rasanya tidak pernah melakukan amal sebanyak gini, tapi kita dapat pahala yang cukup besar ya. Nah, ini yang digambarkan juga oleh Aisyah Anha ketika dilaporkan pada Aisyah Anha, ada orang yang mencela-cela sahabat, maki-maki sahabat ya. Nah, apa kata Aisyah? Atajabuna? Apa kalian heran? Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mereka, meninggal mereka meninggal dan terputus amalan mereka. Tapi Allah telah terputus usaha perbuatan mereka secara langsung beramal, tapi Allah tidak ingin putus pahala mereka. Ya, amal mereka memang selesai, tapi pahala mereka terus mengalir. Kenapa? Ada orang-orang menghadiahkan pahalanya buat mereka. Ya, maka oleh sebab itu kita tidak perlu sedih, kita banyak bersabar, kita mohon kepada Allah istiqamah, diminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang selalu memfitnah, menyakiti dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang hina kepada kita. Kita mohon agar Allah menunjukinya dan mengampuninya ya, dan Allah memberikan kesabaran kepada kita karena istiqamah kepada kita tetap tegar dengan tuduhan-tuduhan itu. Nah, untuk gampangnya kita menghadapi tuduhan itu adalah ingat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengalami tuduhan, dan bahkan bukan hanya tuduhan, yaitu ada sampai kepada gangguan fisik pun mereka lakukan, ya, sebagaimana dilemparkannya kotoran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dilempari dengan batu-batu dan segala macam, ya, penghinaan-penghinaannya macam-macam dialami Rasulullah Sallam. Para sahabat, Bilal bin Rabah disiksa, Sumayyah, Ummu Yasir dibunuh, semua banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajat kita di hadapan manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui ujian-ujian tersebut kita semakin kuat. Ya, iman kita teguh. Ya, apakah kita selama ini menjauhi perbuatan mungkar, kesyirikan apa hanya karena takut ocehan orang atau karena memang takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada Allah dan kita tidak pedulikan ocehan orang. Karena kalau kita memikirkan kata-kata orang, wah banyak sekali orang A berkata begini, si B berkata ini, si C berkata gini, pusing kita memikirkan perkataan orang. Kita yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebuah petata disebutkan petata Arab ya, ridhon nasi wayatun la tudrak. Ingin mencari agar manusia senang semua pada kita, agar redha pada kita, itu adalah perkara yang tidak akan mungkin didapatkan. Ghayatun, tujuan yang tidak akan mungkin diraih. Ya. Suatu kisah yang masyhur, ada yang menisbahkan kisah ini pada Imam Syafi'i, ada kepada ulama yang lain. yaitu bagaimana beliau menunjukkan bahwa pola pikir orang yang kita jadikan sebagai dasar untuk sebuah kebenaran tidak akan menemukan kebenaran itu. Ya, pertama dia diceritakan ulama ini dengan anaknya naik keledai. Dua-duanya naik dalam perjalanan. Ya. Lalu lewat di sebuah perkampungan, oh masyarakatnya pada ngoceh. Ini orang enggak punya otak. Keledai kecil naiki dua orang. Ini zalim banget ini orang. Akhirnya apa? Waduh. Akhirnya ketika dengar itu ocehan orang, anak disuruh turun. Anak disuruh turun, nunggang dia anaknya yang nunggang bapaknya yang nunggang keledai, anaknya yang nuntun. Ya. Lalu berjalan-berjalan lewat lagi di sebuah perkampungan. Masyarakatnya pada protes juga, pada ngoceh-ngoceh. Ini orang tua enggak punya benak ini. Gimana anak disuruh jalan bapak naik keledai? Hai, gimana orang tua gini gitu kan? Nah, akhirnya apa lagi? Disuruh anaknya naik. Udah kamu naik, Nak. Bapak yang nuntun keledai, kamu yang nunggangnya. Jalan lagi gitu kan? Sampai di tempat yang kedua, ketiga, kelihatan anaknya naik keledai, bapaknya jalan. Ini ngoceh lagi penduduk ini. Ya, masyarakat ini bilang lagi, ini anak enggak punya otak. Orang tua disuruh jalan malah dia yang naik. Dia kan lebih kuat, lebih muda kuat jalan. Bingung juga ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka anaknya turun, bapaknya turun, sama-sama jalan kaki bawa keledai. Langsung sampai ke tempat yang keempat di wilayah yang berikutnya, orang pasuk ini orang gila. Punya keledai enggak ditunggangin, malah lebih baik jalan kaki gitu kan. Padahal jadi bingung kita kan. Nah, ini contoh. Ya, akhirnya ada juga sebagian yang menambahkan akhirnya maunya keledai digotong aja, ya kan. Nah, akhirnya beginilah, kalau kita hanya mengikuti kemauan manusia, pemikiran manusia, kita tidak akan sampai kepada sebuah kebenaran itu. Maka kita harus menuntun diri kita bagaimana supaya sesuai dengan tuntunan Allah, walaupun manusia memaki semuanya, ya, walaupun manusia memaki semuanya. Namun kita harus tahu sebuah hadis yang dikatakan Abbas al-Anhu ini, seandainya semua manusia, jin semua ini ingin bersatu menyakiti kita, layyaduruka, tidak akan pernah menyakiti kita, illa bima syai'in qad katabahu 'alaik, kecuali sesuatu memang Allah takdirkan kita ditimpa oleh itu. Kita sabar. Ya, bagaimanapun manusia bersatu ingin merusak, menyakiti, kita tidak akan terganggu dengan hal itu jika Allah tidak mentakdirkannya. Demikian, oleh sebab itu kita selalu bersabar menerima ujian-ujian di tengah masyarakat, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan. Ya, itulah salah satu bentuk latar belakang kondisi masyarakat kita yang jauh dari ilmu, yang jauh dari agama. Mereka hanya bisa menuduh, memfitnah, dan tidak pernah cross-check, tidak pernah bertanya secara baik, ya, tidak pernah konfirmasi. Nah, bahkan ini kita katakan bukan hanya budaya yang bahkan ini sudah budaya negara kita kelihatannya, karena hal ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang mereka itu adalah sentral panutan para pengikutnya dan berbuat seperti itu. Bagaimana lagi rakyat-rakyat yang umum yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu saja begini nih, yang gelar profesor saja mulutnya begitu, apalagi yang tidak berpendidikan. Nah, oleh sebab itu kita wajarlah, kita harus banyak bersabar dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah menunjuki mereka dan memberikan kita kesabaran, keteguhan dalam iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Kami akan balik ke pesan singkat, pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya, Ustaz, ada subhat yang disampaikan oleh sebagian orang bahwasanya Islam itu disebarkan dengan kebencian dan peperangan. Padahal bukankah di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama ini. Bagaimana menangkal pemikiran yang salah ini dan bagaimana menjawab pertanyaan dari masyarakat perihal ini? Silakan. Taib, kita sebetulnya tidak setiap pertanyaan dan setiap syubhat yang harus kita jawab. Karena kalau hal itu kita lakukan, kita tidak akan sempat mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi sunnah, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah. Karena begitu banyak mereka akan berikan PR-PR kepada kita. Ya, itu ada di diri sudah kan, dan pernyataan dari orang kafir sendiri, Islam itu bukan disebarkan dengan cara kekerasan. Islam disebarkan dengan penuh rahmatan lil alamin. Tetapi Islam juga bukan agama yang sifatnya apa? Ya, tidak punya ketegasan. Nah, itu. Kita tidak pernah memaksa orang, kamu Islam atau saya bunuh, enggak pernah. Kalau dia mau tetap beragama, silakan. Tapi dia tidak mengganggu Islam. Kalau di wilayah Islam, kalau mampu dia bayar jizyah sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari pemerintah itu sendiri. Nah, karena telah dibuktikan Islam itu bagaimana di masa Rasulullah SAW hidup orang Yahudi di Madinah berdampingan, ya, ada tiga kabilah Yahudi. Kemudian diperintah Umar bin Khattab, ya, setelah ditaklukkannya Persia dan juga Rum, ya, secara total di negeri Syam, mereka hidup dengan tentram dan aman. Yang sebelumnya antara Yahudi dan Nasrani selalu berbunuhan, sampai masuk Islam mereka berdamai. Islam mendamaikan mereka, ya, karena keputusan orang Nasrani ya tidak ada orang Yahudi yang masuk ke Yerusalem. Kalau masuk dibunuh. Itu keputusan mereka, ya, di bangsa Romawi itu. Akhirnya Islam memberikan kebebasan, ketenteraman, ketenangan, dan sejarah mendustakan itu semua. Tapi Islam, ya, kalau di maka Islam itu kalau memang dilawan dengan senjata, Islam juga perlu menghadapi pertahanan kebenaran dengan senjata. Ya, Islam juga harus mempertahankan kebenaran dengan senjata. Jika musuh-musuh mereka menggunakan kekuatan dengan senjata, Islam harus juga menggunakan kekuatan. Tapi Islam juga Islam yang harus, ya, disuruh oleh Allah SWT untuk disebarkan pada manusia. Tapi kalau Islam dihambat-hambat penyebarannya dengan cara kekuatan yang teratur, dengan angkatan yang teratur, dengan senjata, maka bagi pemimpin Muslim harus mempersiapkan pasukan jihad untuk membuka jalan kebebasan dalam berdakwah kepada Islam. Itu tujuannya. Ya, Islam bukan agama yang juga pengecut, tidak berani, tidak. Islam adalah agama yang berani, tapi bukan Islam yang onar, bukan Islam yang suka mencari masalah, tidak. Islam kalau ditantang untuk berperang, oke. Okay. Ya, Islam siap. Kalau Anda menghadapi dengan kekerasan, menantang Islam dengan kekerasan, menghadapi Islam dengan kekerasan, Islam juga siap. Tapi Islam, jika Anda ingin berdamai, hidup berdampingan, Islam juga siap. Islam punya konsep yang sempurna. Ya. Dan kalau kita lihat umat-umat yang lain, ya, selain Islam, itu jauh lebih kejam daripada umat Islam. Baca sejarah keruntuhan bagaimana Konstantinopel atau ya yang dijatuhkan di masa pemerintahan Isabella dan segala macam itu sejarah yang berlalu. Coba lihat ya bagaimana Islam di sana dihabisi dan disiksa dengan penyiksaan yang belum pernah dalam sejarah umat manusia. Tapi Islam ketika masuk kepada suatu perperangan tidak pernah membunuh anak-anak, tidak ada membunuh orang tua, tidak boleh membunuh tokoh agama, tidak boleh memotong buah-buahan yang pohon yang sedang berbuah. Itu Islam punya aturan yang indah. Orang kafir mana ada punya aturan ini? Ya, mana ada punya aturan ini? Mereka anak-anak mereka bunuh, wanita-wanita mereka sambat semua dan tidak ada peduli. Nah, bahkan binatang-binatang semua mereka bunuh. Ya, dengan pemanjangan bom atom, dengan air, gas beracun dan semacam itu. Islam tidak. Islam dalam berperang saja penuh dengan rahmat. Ya. Tidak boleh mencincang-cincang. Lawan kalau sudah mati, tidak boleh lagi dipotong-potong tubuh. Tidak boleh itu dalam Islam. Mana ada aturan ini? Dalam agama mana? Tidak ada. Hanya Islam yang punya. Kok bisa Islam disebarkan dengan pedang, segala macam? Lihat, Islam masuk ke Indonesia dengan pedang atau bukan? Itu kedustaan yang besar sekali. Banyak sekali wilayah-wilayah yang masuk Islam tanpa ada pasukan angkatan perang yang masuk ke sana. Tanpa ada pasukan perang yang datang ke daerah itu, Islam masuk di sana. Coba bayangkan. Ya kan? Coba bayangkan Islam masuk ke berbagai daerah di Eropa, masuk ke daerah Amerika, dan semacam daerah di daerah-daerah benua-benua Afrika, masuk semua Islam. Ya, tidak ada pasukan datang ke sana membawa tank wajah, bom atom, pasukan bunuh, dan tidak ada. Islam datang dengan sangat damai. Dan kalau lihat sejarah penjajahan yang dikenal imperialisme itu yang melakukan penjajahan-penjajahan ke negara-negara Islam siapa? Oh, agama mana itu? Lihat sejarah, ya, yang menjajah para Palestina sekarang, menjajah dulu Filipina, ini yang dulu adalah kekuasaan Islam di situ besar, sekarang diganti dengan agama apa? Ya kan? Lihat saja sejarah dunia, ya, siapa yang haus darah itu, agama mana? Lihat saja, ya, Islam masuk ke Indonesia ini sangat damai, tidak ada punya angkatan perang yang datang ke Indonesia, dan banyak sekali daerah-daerah yang masuk Islam. Di daerah Asia Tenggara kah, di daerah Asia kah, ataupun di Eropa kah, atau di Afrika kah. Itu begitu banyak orang masuk Islam tanpa ada pasukan perang ke sana. Islam datang ya dengan sangat aman, mungkin ada pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, utusan politik yang biasa damai dan segala macam. Ya. Dan tidak pernah memaksa orang. Ya. Sampai hari ini lihat Islam membawa kedamaian. Ya. Cuman Islam timbul dituduh dengan berbagai hal itu, kejahatan yang ada pada Islam itu pun ada terdapat pada umat-umat yang lain yang tidak mengamalkan ajaran agama seperti orang-orang Islam yang pemikiran-pemikiran radikal itu ada pada umat lain dan bahkan umat lain lebih dahulu daripada ini dari umat Islam. Ya, sistem pembunuh diri itu bukan dari Islam datangnya. Ya, demonstrasi itu bukan dari Islam datangnya. Itu semua datang dari barat sana. Yang akhirnya ketika kita menciplak-ciplak sistem itu, ya, sebagian dari generasi muda kita terpengaruh dari pemikiran-pemikiran yang radikal itu. Islam tidak pernah menyuruh orang memiliki pikiran radikal, menggomong ke sana. Islam saja binatang saja disiksa berdosa. Ingat bagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW bagaimana orang Bani Israel yang menyiksa kucing yang tidak diberi makan oleh dia masuk neraka. Kemudian dikisahkan lagi seorang wanita yang beri makan, minum anjing, meminum anjing. Binatang saja disuruh Islam berbuat baik. Maka Rasul kita menyebutkan dalam hadis, fa idza dzabhtum fa ahdhum dzibha. Kalau kalian menyembelih itu harus baik-baik. Ya, jangan menyiksa. Nah, wal hidakum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Coba lihat sistem barat. Sapi disembelih, kadang-kadang enggak disembelih. Dengan disetrum lagi, dengan dipaksa, dengan bunuh, dan macam-macam. Ini enggak ada dari Islam. Islam sangat rahmat, bukan hanya kepada manusia, binatang melata pun. Ya, sesuatu ada binatang-binatang yang tidak membahayakan, diharamkan dibunuh dalam Islam. Ini begitu rahmatnya Islam itu. Ya, kalau orang ingin sentimen kepada Islam, bisa saja diambil siap eksampelnya orang Islam yang tidak benar, iya bisa saja. Kalau sebaliknya kita ambil eksampel dari umat yang lain yang tidak benar juga bahaya. Lihat, ya. Di Amerika juga banyak orang-orang yang lebih sadis daripada orang-orang teroris, banyak sekali. Ya, di Eropa banyak orang lebih sadis. Ya, membunuh satu keluarga, itu banyak sekali betulnya. Membom yang tidak ada alasan, menembak tanpa ada arah, banyak sekali itu. Kalau yang diambil eksampelnya orang-orang yang tidak benar. Nah, ini sekarang diambil eksampel-eksampel yang tidak benar lalu itu dibesar-besarkan. Kalau itu bisa juga bisa diambil pada setiap jenis orang. Ya, bahkan sebetulnya negara kita kalau ambil eksampel umpamanya bagaimana itu geng motor, geng ini dan geng itu merusak ketatanan keamanan masyarakat, itu jelas sekali membahayakan. Nah, tapi ini kita harus bicara itu dengan adil, dengan bijaksana, tanpa ada tendensi emosional ya yang berlebihan terhadap sekelompok lalu dibuat expose, dibuat opini, dibuat opini publik agar bagaimana supaya menjatuh ke kelompok tertentu dengan buat opini-opini yang menyesatkan. Ini yang membuat masalah di bangsa kita tidak pernah selesai. Karena yang menyelesaikannya adalah orang-orang yang punya maksud tertentu di balik penyelesaian masalah itu. Nah, oleh sebab itu kita berbicara kepada penegak hukum, kepada pemerintah kita, bicara dengan kebenaran dan keadilan. Tegakkan kebenaran, keadilan, dua ini saja. Negara ini akan menjadi aman. Kebenaran dan keadilan, selama kebenaran tidak ditegakkan dan keadilan tidak ditegakkan, negara kita akan mengalami berbagai masalah setiap hari, bahkan setiap detik. Semoga Allah SWT menjaga negara kita dan menjaga para pemerintah kita dan beri petunjuk kepada kita dan kepada pemerintah kita, kepada semua masyarakat kita untuk hidup dengan damai, tenteram, menjaga kebaikan, saling toleransi, saling pemaaf, tidak balas dendam. Ya, maka oleh sebab itu kewajiban kita semua masyarakat untuk menjaga tenteram negara kita. Jika ada hal-hal yang melihat melanggar hukum, kita laporkan kepada pihak berwajib dan jangan suka main hakim sendiri, ya, dan jangan main pukul sendiri, karena hal ini akan membawa kepada efek-efek yang sangat berbahaya bagi kita dalam kehidupan sosial dan keamanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesabaran Anda menjawab satu demi satu pertanyaan yang telah masuk. Selanjutnya, sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadhal. Terima kasih banyak untuk para ikhwan akhwat yang telah bergabung bersama program kita di pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi ilmu dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, dan berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan juga Allah SWT mengampuni apa-apa yang kesalahan-kesalahan kita yang terbelalu maupun yang akan datang, ya, dan kita juga diberikan rasa kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini oleh Allah. Yang untuk menghadapi tantangan akhir zaman diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk para ikhwan yang ada di studio Cilengsi dan juga para ikhwan yang ada di studio mini Studio Imam Syafi'i dan para pemirsa semua. Semoga Allah SWT menjaga antum kapan dan dimanapun antum berada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.